Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita sedang membahas mengenai adab yang berkaitan dengan ibadah membaca Al-Quran yang sangat kita butuhkan pengetahuan mengenai adab membaca Al-Quran tersebut pada setiap hari tentunya, dan untuk bulan Ramadan ini khususnya yang kita akan menghadapi 10 malam yang terakhir mulai nanti malam ini, yang seharusnya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amalan-amalan seorang hamba, seharusnya dia betul-betul bersemangat untuk meraih keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, yaitu berupa adanya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, yang dimana termasuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau contohkan sendiri, bahwasanya pada 10 hari terakhir, terutama pada 10 malam terakhir, beliau betul-betul bersemangat. Beliau mengencangkan tali sarung beliau, ikatan sarung beliau, yang merupakan ungkapan di mana beliau bersemangat ketika itu untuk melakukan amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya bisa mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dinilai seperti ibadah 1000 bulan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadah membaca Al-Quran akan lebih besar pahalanya apabila seseorang menjaga adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Maka pada malam-malam yang terakhir ini, hendaknya kita betul-betul menerapkan adab membaca Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita menghasilkan hasil yang terbaik, pahala yang terbaik dari bacaan kita, dikarenakan kita menjaga adab dalam membaca Al-Quran, kemudian dilipat gandakannya pahala dari bacaan tersebut ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar biiznillah. Dan tentu saja kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga sebagai orang yang diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari neraka dengan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan sudah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu hendaknya seorang membaca ta'awudz ketika akan membaca Al-Qur'an. Kemudian hendaknya seseorang ketika membaca Al-Qur'an memperindah bacaannya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca ketika pada hari Fathu Makkah dengan mentarji', yaitu menggelombangkan suara, menggetarkan suara di tenggorokan beliau untuk memperindah bacaan Al-Quran. Maka hendaknya seorang yang mampu untuk memperindah bacaan Al-Qurannya, dia memaksimalkan kemampuannya tersebut, membaca dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Dan seorang yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan indah dan dengan bagus dikarenakan suaranya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan suara yang tidak terlalu bagus, ya, dan tidak mampu untuk menadakan Al-Quran dengan nada yang bagus, maka sebisa mungkin dia berusaha untuk memperbagus bacaannya, memperbaiki bacaannya, paling tidak dengan menerapkan tajwid, kaedah-kaedah ilmu tajwid yang benar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab dalam membaca Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memutus bacaan beliau setiap akhir daripada ayat. Ya, contohnya beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di sini kemudian lanjutkan arrahmanirrahim. Berhenti di akhir ayat. Kemudian dilanjutkan lagi maliki yaumiddin dan begitu seterusnya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri, ya, maksudnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat per ayat. Dan inilah yang afdal, berhenti pada setiap akhir daripada ayat, walaupun sebetulnya akhir dari ayat tersebut berhubungan dengan ayat yang setelahnya, ya. Artinya belum selesai kalimatnya. Namun dikarenakan sudah akhir ayat, tetap berhenti di situ walaupun belum sempurna maknanya. Ini yang afdal, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian qurra ahli qiraah menyatakan bahwasanya yang afdal, ya, menurut pendapat mereka, yaitu mengikuti materi atau tema yang dibahas, ya, disempurnakan terlebih dahulu kemudian berhenti di situ. Artinya disempurnakan kalimatnya apabila masih berhubungan, ya, dengan ayat yang setelahnya, maka dilanjutkan. Kemudian stop di akhir pembahasan atau akhir kalimat. Ya. Namun, yang lebih utama dan lebih afdal, yaitu tentu saja mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang selainnya, ya, bahwasanya yang rajih, yang lebih afdal adalah berhenti pada setiap akhir-akhir ayat, walaupun berhubungan dengan ayat yang setelahnya, ya, tetap berhenti di situ, ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada akhir ayat. Jadi walaupun pada akhir ayat tersebut ada tanda waqaf, biasanya ada tanda waqaf yang disematkan pada akhir ayat yang intinya masih harus dilanjutkan, misalnya dengan tanda waqaf la, jangan berhenti maksudnya, ya. Yang kalau sesuai dengan kaidah tajwid, kalau ada tanda waqaf seperti itu dilanjutkan, ya. Namun yang lebih afdal, yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada tanda la tersebut, ya, tetap dilanjut, tetap diputus. Walaupun ada tanda supaya jangan berhenti di situ. Ya, tetap diputus dan berhenti di situ, ya, walaupun berhubungan dengan ayat yang selanjutnya. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dari Al-Qur'an secara tartil, sampai-sampai surat tersebut seakan-akan lebih panjang daripada surat yang lebih panjang daripada surat yang dibaca. Apa maksudnya? Beliau membacanya secara perlahan, tartil, ya. Menghayati ayat-ayat dari surat tersebut, sampai surat tersebut seakan-akan lebih panjang daripada surat yang lebih panjang, ya. Misalnya surat An-Nisa, katakanlah. Yang lebih panjang dari surat An-Nisa apa? Surat Al-Baqarah tentu saja, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Nisa, seakan-akan surat An-Nisa itu tersebut lebih panjang daripada surat Al-Baqarah, saking tartilnya bacaan beliau. Maka inilah bimbingan beliau membaca dengan perlahan dan pelan. Dan dalam permasalahan ini tentang cepat atau lambatnya bacaan, ada khilaf, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Mana yang lebih afdal? Membaca secara tartil tapi bacaannya sedikit, atau membaca secara cepat dan bacaannya didapatkan banyak? Ya, mana yang lebih afdal? Ya. Misalnya seorang membaca di dalam bulan Ramadan ini, saya ingin membaca dengan lambat. Targetnya ya satu hari satu juz yang penting selesai. Ya. Ketika membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, khatam. Namun dia ingin tadabburi dengan benar-benar Al-Quran tersebut, ya. Walaupun bacanya sedikit, tapi tetap tadabbur. Ada lagi satu orang yang mengatakan, saya mau membaca dengan cepat supaya setiap 3 hari atau setiap 5 hari saya khatam. Setiap harinya saya ingin membaca 5 juz atau sampai 10 juz, bahkan dengan bacaan yang cepat, ya. Dan ini mungkin saja bagi seorang yang memang lancar dalam membaca Al-Quran, ya, membaca 10 juz atau kurang atau bahkan lebih, ya, dalam satu harinya. Maka dalam perkara ini, ya, apakah membaca dengan lambat namun dapatnya sedikit, atau membaca cepat dan dapatnya banyak? Di sini ada dua pendapat. Pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan yang selain mereka, bahwasanya membaca dengan tartil dan tadabbur, walaupun sedikit yang dibaca, ini lebih afdal daripada bacaan yang cepat dan banyak yang dibaca. Maka para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengemukakan berbagai dalil, mengemukakan berbagai alasan. Di antaranya bahwasanya maksud dari membaca Al-Quran adalah memahaminya dan mentadabburinya, mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, kemudian beramal dengannya. Ya. Adapun membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, itu hanya sebagai perantara saja, wasilah supaya seorang bisa mengerti maknanya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Jadi tujuan dari membaca Al-Quran adalah tadi, memahami, mentadabburi, dan bisa mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun membaca tadi hanyalah sebagai wasilah saja. Membaca dan menghafal hanya sebagai wasilah saja. Ya. Berkata sebagian salaf, nazal Al-Quranu li yu'malabi. Turunnya Al-Quran itu untuk diamalkan. Turunnya Al-Quran itu untuk apa? Untuk diamalkan. Maka membaca Al-Quran ini termasuk bagian daripada amalan. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan Ahlul Quran, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, bahwasanya Al-Qur'an itu datang nanti pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada ashabihi, ashabul Qur'an, orang-orang yang ya berhak untuk dikatakan ashabul Qur'an. Siapa yang itu ashabul Qur'an atau ahlul Qur'an? Ya. Mereka adalah orang-orang yang memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan mengamalkannya, walaupun tidak menghafalkannya, ya. Walaupun kemudian tidak lancar dalam membacanya, ya. Ini ashabul Qur'an yang faham isi daripada Al-Qur'an dan mengamalkannya, ya. Ini akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, syafaat dari Al-Qur'an. Adapun orang yang menghafalkannya dengan sangat lancar, bisa membacanya tanpa melihat mushaf dan tidak salah satu huruf pun, namun dia tidak memahaminya dan tidak beramal dengannya, maka ini tidak termasuk ahlul Qur'an, ya. Walaupun betul-betul dia membacanya dengan baik dan benar, ya, tidak ada salah sedikit pun, nah, maka ini yang disebut dengan ahlul Qur'an, orang yang berilmu dan beramal dengan Al-Qur'an, bukan orang yang sekedar membaca atau menghafal Al-Qur'an, ya. Dan juga mereka berkata menghubungkannya dengan keimanan, ya. Keimanan ini adalah amalan yang paling afdol. Adapun membaca atau memahami Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'an, ini akan menghasilkan tambahan keimanan, ya. Sedangkan tadi keimanan adalah amalan yang paling afdol. Adapun sekedar membaca saja tanpa memahami dan tanpa tadabbur, maka yang seperti ini tidak menambah keimanan. Ini bisa dilakukan oleh seorang yang soleh ataupun seorang yang fajir. Bisa dilakukan oleh seorang mukmin betul-betul beriman ataupun dilakukan oleh seorang munafik. Tidak ada perbedaan. Bisa seorang membaca tanpa ada tadabbur dan pemahaman. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa masalul munafiq, dan permisalan seorang munafiq, munafiq yang apa? Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Jadi munafiq juga membaca Al-Qur'an. Permisalannya seperti apa? Karoihanati, seperti bunga raihanah. Apa bunga raihanah? Disebutkan selanjutnya sifat dari bunga raihanah tersebut, rihuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit, ya. Ini seorang munafik pun membaca Al-Qur'an, ya. Namun Al-Qur'an tersebut tidak menambah baginya keimanan. Dia tetap berada di dalam kemunafikannya, menyembunyikan kekafiran, ya. Maka seorang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, ya, inilah yang kemudian akan menghasilkan keimanan, menambah keimanan dalam hatinya, bukan seorang yang membaca tanpa ada pemahaman dan tadabbur. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan ini manusia itu tergolong menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu seorang yang diberikan Al-Qur'an kepada dirinya, ya. Bacaan, amalan, ya. Hafalan juga, dan diberikan keimanan juga sekaligus. Ini tingkatan yang pertama. Ya, jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah seorang yang diberikan Al-Qur'an dan juga diberikan keimanan, dan ini adalah manusia yang paling afdol, manusia yang paling mulia. Ya. Tingkatan yang paling tinggi. Membaca Al-Qur'an dia dan keimanannya pun bertambah. Ya, dengan tadabburnya terhadap Al-Qur'an, pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan pengamalannya terhadap Al-Qur'an tersebut. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang tidak memiliki Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, dan tidak pula beriman, orang-orang kafir, ya, atau orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, ya. Ini tidak ada bacaan Al-Qur'an dan tidak ada keimanan, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, yang tentu saja tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang paling buruk, ya. Ini tidak diurut dari yang paling mulia ke yang setelahnya dan setelahnya, namun apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang lebih mulia terlebih dahulu, kemudian yang kebalikannya, yang tidak memiliki Al-Qur'an dan tidak memiliki keimanan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu seorang yang diberikan Quran, namun tidak diberikan keimanan, seperti seorang munafik tadi yang membaca Al-Quran dengan lancar, ya, dengan fasih, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid misalnya, ya, namun tidak ada keimanan di dalam hatinya. Ya, ini tingkatan yang ketiga. Dan tingkatan yang keempat adalah seorang yang diberikan keimanan, namun tidak diberikan Al-Quran. Ya, jarang membaca Al-Quran misalnya, ya, namun seorang yang beriman, tidak ada hafalan terhadap Al-Quran, namun tetap ada keimanan dalam hatinya. Maka mereka mengatakan, orang-orang yang berpendapat bahwasanya membaca dengan tartil, pelan, dan bertadabbur, ini lebih afdol daripada membaca dengan cepat dan banyak, yaitu yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Mereka mengatakan, sebagaimana seorang yang diberikan keimanan tanpa diberikan Quran, itu lebih afdol daripada seorang yang diberikan Quran saja tanpa keimanan, ya. Maka demikian pula seorang yang diberikan tadabbur, diberikan pemahaman dalam membaca Al-Quran ini lebih afdol daripada seorang yang hanya diberikan kemampuan untuk membaca yang banyak dan cepat tanpa ada tadabbur. Ya. Bisa dipahami? Ya. Ini dikaitkan dengan tadi tingkatan orang-orang dalam hal apakah dia diberikan ke Al-Quran dan keimanan ataukah tidak. Ya. Jadi mereka mengatakan seorang yang diberikan keimanan, seorang yang beriman, tapi dia tidak membaca Al-Quran, ya, tidak menghafal Al-Quran, ini lebih afdol tentu saja daripada seorang yang kafir atau munafik, ya, namun dia membaca Al-Quran. Ya, tentu saja lebih afdol seorang yang beriman walaupun tidak membaca Al-Quran. Ya. Maka sama dengan hal tersebut, seorang yang bertadabur, yang tadabur tadi akan membawa kepada keimanan, seorang yang memahami bacaan Al-Qur'annya, ini lebih afdol daripada seorang yang membaca banyak dan cepat namun tidak tadabur, di mana dia tidak akan mendapatkan keimanan. Ya, seorang yang tadabur akan mendapatkan keimanan, ya, walaupun ya Al-Qur'an yang dibaca sedikit. Kalau bisa dibilang dibaca, diberikan bagian dari Al-Qur'an tapi sedikit dari sisi bacanya. Ya, diberikan taufik untuk membaca Al-Qur'an tapi sedikit, ya, dari sisi bacanya. Tapi tadabburnya apa? Tadabburnya betul-betul mendalam. Dibandingkan seorang yang diberikan taufik untuk membaca banyak, namun tidak diberikan taufik untuk tadabbur, tidak diberikan keimanan atau tidak diberikan tambahan keimanan padanya. Ya. Maka lebih afdol yang mana? Kalau sesuai dengan perbandingan yang pertama tadi, seorang yang memiliki keimanan tanpa Quran itu lebih afdol daripada seorang yang, ya, diberikan Al-Quran namun tidak diberikan keimanan. Tentu saja yang lebih afdol adalah seorang yang bisa menambah keimanannya dengan bacaan Al-Quran tersebut walaupun bacanya sedikit, yaitu seorang yang apa? Mentadaburi bacaannya dalam Al-Quran walaupun membaca dengan pelan. Ya, dan tentu saja seorang yang membaca dengan pelan, ya, lebih mungkin untuk mentadaburi apa yang dibacanya. Dan demikian pula mereka mengatakan orang yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi, membaca dengan tadabur walaupun pelan, walaupun sedikit yang dibaca, ini lebih afdal. Mereka mengatakan bahwa inilah bimbingan Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau selalu membaca tartil pada setiap surat. Ya. Sampai sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau membaca seakan-akan surat yang dibaca itu lebih panjang daripada surat yang lebih panjang daripada yang dibaca. Ya. Maka ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan terkadang beliau melakukan qiyamul lail dengan hanya membaca satu ayat saja, ya, sampai pagi. Ya. Jadi membaca ayat dengan betul-betul tartil dan menghayati, dan mungkin juga mengulangi apa yang, ya, beliau baca, membaca dengan satu ayat saja, melakukan qiyamul lail dengan membaca satu ayat saja. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca dengan pelan dan tadabbur ini lebih afdal, karena ini petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada orang-orang yang berpendapat dengan pendapat kedua, yaitu para pengikut dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. mereka mengatakan banyak membaca Al-Quran ini lebih afdal, membacanya dengan cepat sehingga bisa membaca dengan beberapa kali khatam. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyi amsalih, dan kebaikan itu, satu pahala tersebut akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, ya. Karena terkadang dalam bahasa Arab itu yang dimaksud dengan huruf itu kata. Alif lam mim satu kata, ya. Bisa dianggap sebagai satu huruf dalam sebagian pemakaian dari kata harfun, ya. Harfun bisa diartikan apa? Kata harfun bisa diartikan huruf. Nah, di sini Rasulullah SAW menegaskan, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim yang merupakan satu kata sebagai harf, sebagai satu huruf, bukan itu yang aku maksud. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif adalah satu huruf, walamun harfun, dan lam adalah satu huruf, wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf. Berarti tiga huruf, pahala yang didapatkan 30. Bukan alif lam mim satu huruf kemudian yang didapatkan hanya 10 dari alif lam mim tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ini hujahnya para pengikut Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya lebih banyak huruf yang dibaca ini lebih baik, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf dinilai dengan 10 pahala. Ya. Bayangkan apabila seorang membaca satu kali khatam atau lebih banyak dari itu, dua kali, tiga kali, empat kali dalam satu bulan, ya, maka tentu saja pahalanya apabila dihitung, ya, dengan dikalikan 10 dari setiap hurufnya, tentu sangat banyak ketika dia membaca dengan beberapa kali khatam, ya. Ini dalil mereka. Dan juga kemudian mereka beralasan dan membawa dalil, ya, di mana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau terkadang membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat. Membaca Al-Qur'an secara keseluruhan dalam satu rakaat. Ya. Berarti bacanya cepat. Namun apakah tidak tadabbur? Tidak, tentu saja sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, salah satu khulafaur rasyidin, ya. Salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan masuk ke dalam al-jannah, sudah diberitahukan bahwasanya dia adalah termasuk penduduk surga, ya, padahal beliau masih hidup ketika itu, ya. Membaca Al-Quran secara keseluruhan dalam satu rakaat. Dan juga mereka, para pengikut Al-Imam Syafi'i tersebut, yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, lebih banyak membaca bacaan Al-Quran itu lebih baik, ya, dengan bacaan yang cepat. Mereka menyebutkan asal-asal dari kaum salaf, ya. Yang asal-asal tersebut begitu banyak, ya. Yang ada yang menghatamkan dalam setiap 3 hari atau pada setiap pekannya, banyak asal-asal yang menyebutkan bahwasanya mereka menyelesaikan Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran dengan waktu yang cepat. Maka ini menjadi dalil dari para pengikut Al-Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan tarjih beliau, ya, dan menilai serta merinci, ya, dengan detail permasalahan ini. Beliau mengatakan was-shawabu fi al-mas'alah, dan yang benar dalam permasalahan ini an yuqal, yaitu dikatakan inna thawaba qira'ati at-tartil wa at-tadabbur ajall wa arfa qadran, bahwasannya pahala seorang yang membaca dengan tartil dan tadabbur ini lebih mulia dan lebih tinggi dari sisi kadarnya, dari sisi nilainya lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabu kasratil qiraati aktsaru adadan, dan pahala dari seorang yang membaca dengan banyak, ya, ini lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Dari sisi apa? Dari sisi jumlahnya. Kalau membaca dengan tartil dan tadabbur tadi, lebih tinggi dan lebih mulia kadarnya dan nilainya. Ya. Adapun membaca dengan cepat dan banyaknya bacaan dari Al-Quran, ini lebih banyak jumlahnya, pahalanya lebih banyak jumlahnya. Baik. Maka akan diberikan permisalan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala supaya lebih jelas. Fal awal, maka yang pertama yang membaca dengan tadabbur dan tartil, kaman tasaddaqa bi jawharatin azimah, seperti seorang yang bersedekah dengan suatu permata yang besar, permata yang berat, ya. Bersedekah dengan membawa permata, ya. Bukan sekedar uang receh, ya. Bukan sekedar satu batang emas misalnya, ya. Tapi dengan permata yang besar, ya. Sangat bernilai. Qala au a'taqa abadan qayyimat qimatuhu nafisatun jiddan, atau seperti seorang yang membebaskan seorang budak yang harganya sangat tinggi, ya. Membebaskan seorang budak yang sangat tinggi harganya, seperti seorang budak yang memiliki keahlian atau seorang budak yang memang tampan elok rupanya. Nah, maka ini permisalan orang yang tadi membaca dengan tartil dan tadabur, seperti seorang yang bersedekah dengan sedekah yang betul-betul bernilai, walaupun hanya satu buah saja yang disedekahkan, ya. Adapun permisalan orang yang kedua, jenis yang kedua, yang membaca dengan banyak tanpa ada tadabur, qala wasani, dan yang kedua, kaman tasaddaqa bi'adadin katsirin minad darahim, seperti seorang yang menyumbangkan, bersedekah dengan dirham yang banyak, ya. Bersedekah banyak namun dengan dirham. Dirham ini lebih kecil daripada dinar, ya. Yang kemudian tentu saja kalau pada zaman tersebut, ya, dirham ini adalah yang paling kecil nilainya. Tidak seperti itu orang yang pertama yang membawa satu, tapi satu apa? Satu permata yang besar. Ini orang membawa banyak, ribuan, atau mungkin puluhan ribu apa? Dirham, ya. Mana yang lebih berharga? Misalnya yang pertama. Mana yang lebih banyak? Yang kedua. Au a'taqa adadan minal abid qimatuhum rakhisah, atau kemudian membebaskan beberapa orang budak, bukan cuma satu, namun harganya murah-murah, harga budak-budak tersebut tidak punya keahlian, ya, dan juga mungkin tidak elok rupanya, ya, buruk rupa misalnya. Maka tentu saja yang lebih berharga adalah membebaskan seorang budak yang tinggi dan mahal harganya, ya. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil yang mendukung pendapat beliau, mendukung perincian beliau tersebut, ya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bosnya Qatadah, ya. Qatadah ini berkata, "Sa'altu Anas an qiraatin Nabi," aku bertanya kepada Anas tentang bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan tentang bagaimana qiraahnya Nabi. Qala kana yamuddu maddan, maksudnya beliau memanjangkan bacaan beliau dengan sepanjang-panjangnya, ya. Ini bacaan beliau, ya. Berarti apa? Membaca dengan panjang, yaitu bacaannya lambat, ya. Bukan bacaan yang cepat, ya. Maka bacaan yang cepat atau bacaan yang lambat tersebut yang tartil ini lebih berharga, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula, berkata Syu'bah, ya, telah meriwayatkan kepada kami Abu Jamrah, dia berkata, "Qultu li Ibnu Abbas," aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni rajulun sari'ul qira'ati, wa rubbama qara'tul Qur'ana fi lailatin marratan aw marratain." aku adalah seorang yang cepat bacaannya, dan aku bisa membaca Al-Quran dalam satu malam itu satu atau dua kali, sekali khatam atau dua kali khatam dalam satu malam, bacanya begitu cepat. Maka apa kata Ibn Abbas, li'an aqra'a suratan wahidatan a'jabu ilayya min af'ala zalika alladhi taf'aluhu. Sungguh aku membaca satu surat saja itu lebih aku senangi daripada melakukan seperti apa yang kau lakukan, daripada membaca satu malam sekali khatam atau dua kali khatam. Membaca satu Al-Quran, satu surat saja yang lebih bagus, menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Qala fa in kunta fa'ilan wala budda faqra qira'atan tasma'u udhunayka wa ya'ihi qalbuka wa ya'iha qalbuka. Dan apabila engkau harus membaca cepat, ya, memang kamu terbiasa membaca cepat, ingin membaca cepat, kalau kamu ingin melakukannya, maka paling tidak bacalah bacaan yang bisa didengar oleh kedua telingamu. Ya, kalau orang membaca terlalu cepat, bisa jadi telinganya enggak bisa mencerna apa yang dibaca sendiri oleh dirinya, ya, dalam bacaan yang terlalu cepat tadi. Wa ya'iha qalbuka, dan bisa dipahami oleh kalbumu. Jadi kalau membaca cepat, batasannya apa? Bacalah dengan cepat selama masih bisa dipahami oleh hati-hati kita, ya. Kalau tidak bisa membaca cepat dengan tadabbur, maka ya pelankan, ya. Seperti itu. Kalau kemudian saya masih bisa lebih cepat lagi, dicepatkan lagi, kemudian masih bisa tadabbur, labas, tidak mengapa. Ketika dia masih bisa membaca cepat dan mentadaburi ayat yang dibacanya, ya. Namun ketika sudah membaca agak lebih cepat, kemudian yaitu benaknya melayang ke sana kemari, nah ini pertanda bahwasanya sebetulnya yang dilakukannya tidak afdal. Yang afdal apa? Dipelankan lagi sedikit sampai dia bisa mencerna apa yang dia baca tersebut. Nah, kemudian diberkata Ibrahim, qara'a Alqamatu ala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa kana hasan as-sawti. Alqamah membaca kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dulu Alqamah adalah seorang yang bagus suaranya. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, "Rattil fadaka abi wa ummi fa innahu zainul Qur'an." Bacalah dengan tartil, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Ya. Ini kalimat penekanan. Fadaka abi wa ummi, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Ya. Artinya apa? Betul-betul hendaklah engkau membaca dengan tartil, baca dengan perlahan, ya, dan ya, indahkan suaramu. Fa innahu zainul Qur'an, karena sesungguhnya membaca dengan tartil itu adalah hiasan bagi Al-Qur'an. Maka bacalah dengan tartil, perlahan. Dan berkata Ibn Mas'ud, la tahuddul Qur'ana hadza syi'r. Jangan kalian membaca Al-Qur'an dengan cepat sebagaimana membaca syi'r. Wala tansuruhu nashrad daql. Dan jangan kalian menghambur-hamburkannya sebagaimana kalian menghambur-hamburkan kurma yang jelek, ya. Kurma yang jelek dibuang-buang, ya. Jangan melakukan seperti itu terhadap Al-Qur'an, ya. Jangan dihambur-hambur seperti itu, jangan dibaca dengan cepat, ya. Qur'an ini sangat berharga. Maka beliau membimbingkan, waqifu atau waqifu inda ajaibihi, dan hendaknya kalian berhenti untuk mengamati keajaiban Al-Qur'an tersebut. Wa harraku bihi al-qulub, dan hendaknya kalian menggerakkan hati-hati kalian dengan keajaiban Qur'an tadi, ya. Hendaknya kalian berusaha untuk menjadikan hati kalian tersentuh dengan apa yang kalian baca. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah, dan jangan sampai niat dan tujuan salah seorang dari kalian yaitu untuk mencapai akhir daripada surat, kapan suratnya selesai, ya. Terkadang kita seperti itu, ya, ketika membaca Al-Qur'an ini sampai kapan ya suratnya, tinggal berapa lembar lagi atau tinggal berapa lembar lagi sampai juz selanjutnya, ya. Ini kurang baik. Jangan sampai niatnya hanya ingin menyelesaikan bacaan yang banyak, tapi apa, hendaknya tadi mengamati keajaiban-keajaiban Al-Quran, dan menggerakkan hati kita dengan keajaiban-keajaiban tersebut, dengan betul-betul menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, maka inilah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, perincian tentang mana yang lebih afdal antara membaca Al-Quran dengan lambat dan tadabbur, atau kemudian cepat dan ya, tanpa tadabbur. Maka apa yang lebih berharga tentu saja apa? Membaca Al-Quran dengan tadabbur, walaupun saja seorang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang banyak akan mendapatkan pahala yang banyak jumlahnya, namun kemudian dari sisi nilai ya tidak sebanyak atau tidak setinggi dan semulia orang yang membaca dengan tadabbur. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.